إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam bab Ar-Raja. Qala faslun fi fadilatir raja, pasal tentang keutamaan raja, yakni berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ruya في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي وفي رواية أخرى فليظن بي ما شاء. Telah diriwayatkan di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Allahu azza wa jall, bahwa Allah azza wa jall berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku pada sangkaan hambaku terhadapku. Dan dalam riwayat yang lain, fal yadun nabi ma sya, maka silahkan dia menyangka terhadapku apa yang dia maukan. Disebutkan dalam syarahnya, di antaranya dalam kitab Faidhul Qadir, ana u'amiluhu ala hasabi dhannihi, aku akan memperlakukan dia sesuai dengan dugaannya terhadapku. Wa af'alu bihi ma yatawaqqa'uhu minni, aku akan melakukan terhadapnya apa yang dia sangka pada diriku. Fal yuhsin raja'ahu, kalau begitu hendaknya dia memperbagus sangkaannya terhadapku. Yani di sini mengandung makna bahwa ada anjuran bagi kita semuanya untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Husnul dhan billah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal akan memperlakukan kita sesuai dengan sangkaan kita terhadap Allah. Nah, ini yang terkait dengan raja, sehingga kita mengharap rahmat Allah, kasih sayangnya, kita mengharap maghfiratah, ampunannya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jal insyaAllah akan memberikan kepada kita ampunannya dan memberikan kepada kita kasih sayangnya. Dan terkandung pula di sini, jangan sampai seorang hamba su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. dan buruk sangka terhadap Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dosa besar. Dan ini sifat orang-orang musyrikin. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka pada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak benar, sangkaannya orang-orang jahiliyah. Su'udhan billah, ini termasuk dosa besar dan membahayakan pada diri seseorang. Ahibati billah rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, wa fi haditsin akhar min riwayat Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sampai seseorang di antara kalian wafat illa, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit dan mendekati kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau dapati dirimu? Dia pun menjawab, "Inni la'arju Allah wa akhafu dhunubi." Sungguh aku berharap kepada Allah Azza wa Jal, tapi aku juga khawatir terhadap dosa-dosaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, yang maknanya bahwa tidaklah seseorang dalam keadaan seperti ini khawatir dari dosa-dosanya dan mengharap kepada Allah Azza wa Jal, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan dan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Nah, inilah pentingnya husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, membesarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika seorang mendekati wafatnya, menjelang ajalnya. Wa awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam, ahibbani wa ahibba man yuhibbuni wa habibni ila khalqi. Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Dawud, ahibbani, cintailah aku. Wahibba man yuhibbuni, dan cintailah orang yang mencintaiku. Wahabibni ila khalqi, dan buatlah aku dicintai oleh makhluk-makhlukku. Habibni ila khalqi, yakni dihasung orang-orang supaya mencintai aku. Qal, ya Rab, kaifa uhabbibuka ila khalqik. Daud menjawab, ya Rab, wahai Rabku, bagaimana aku membuat engkau dicintai oleh makhluk-makhlukmu? Qal, Allah menjawab, udhkurni bil hasanil jamil, sebutlah aku dengan kebaikan-kebaikan yang indah. Wadhkur alai, sebutkan nikmat-nikmatku. Wa ihsani, dan kebaikan-kebaikanku. Nah, dengan itu hamba-hamba Allah Azza wa Jal akan cinta kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka akan mengharapkan ridha Allah, ampunannya dan kasih sayangnya. Wa an Mujahid rahimahullahu qal, yu'maru bil abdi yawmal qiyamati ilan nar, fayaqul ma kana hadha dhanni, fayaqul maka nadhannuk fayakul antaghfirali fayakulu khallu sabilahu. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan yu'maru bil abdi yaumal qiyamati ilan nar. Seorang hamba akan diperintahkan di hari kiamat nanti untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka dia mengatakan, Maka nahada dhanni. Sungguh ini bukan yang kukira. Fayaqul, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, wa ma kana dhannuk, dan apa sesungguhnya sangkaanmu. Tentunya Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang apa yang ada di dalam dirinya. Fayaqulu, maka dia pun menjawab, antaghfirli, sangkaanmu, sangkaanku terhadapmu adalah engkau akan mengampuni aku. Fayaqul, maka Allah mengatakan, khallu sabilah, kalau begitu biarkan jalannya, jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ucapan Mujahid rahimahullah, yakni mungkin suatu kesimpulan dari beliau yang mungkin pernah beliau dengar secara makna dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, atau mungkin beliau dapatkan dari kisah-kisah terdahulu, wallahu alam. Yang jelas ini ucapan beliau Mujahid rahimahullah, dan tidak secara jelas disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, faslun fi dawa'ir raja wassababul ladhi yahsulu bih. Pada pasal berikutnya beliau mengatakan, i'lam anna dawa'ar raja yahtaju ilaihi rajulan. Ketahuilah bahwa obat dalam bentuk raja, mengharap dari Allah Azza wa Jal, besar harapan dari Allah Azza wa Jal, obat ini yahtaju ilaihi rajulan, dibutuhkan oleh dua orang, yang membutuhkan kepadanya dua golongan manusia. Yang pertama, imma rajulun qad ghalaba alaihi al-ya'su hatta tarakal ibadah. Seseorang yang ghalaba alaihi al-ya'su, yang telah menguasainya, ghalaba alaihi al-ya'su, rasa putus asa, hatta tarakal ibadah, sehingga dia tinggalkan ibadah. Wa imma rajulun ghalaba alaihi al-khawfu hatta adarra bi nafsihi wa ahlihi. Atau yang kedua adalah seorang yang ghalaba alaihi al-khawf, orang yang telah menguasainya al-khawfu, rasa takut yang berlebihan, melampaui batas, hatta adarra bi nafsihi, sampai rasa takut itu mencelakakan dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya. Nah, dua golongan ini sangat membutuhkan kepada obat ar-raja, diberi pengharapan yang besar. Yang pertama siapa? Orang yang telah berputus asa. Ketika kita mendapati seorang yang kondisinya semacam itu, entah karena suatu dosa yang dia lakukan, yang selama ini dia merasa telah banyak melakukannya sehingga dia berputus asa, dan karena putus asa yang seperti ini dia pun tidak melakukan ibadah, dan ini suatu hal yang sangat berbahaya sekali, yakni al-ya'su min rahmatillah, seorang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga terkadang merasa bahwa dirinya sudah terlanjur banyak berbuat dosa, seolah tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Dia sangat jauh dari harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Nah, orang seperti ini perlu kita tumbuhkan pada dirinya ar-raja, rasa berharap yang besar dari Allah Azza wa Jal. Kita terangkan kepadanya tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Tanpa terkecuali, siapa yang beriman, seberapapun dosanya, kalau dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka yang dulu musyrikin, kuffar, yang dosanya tidak ada yang melebihinya. Apapun maksiat tidak melebihi kekafiran dan kesyirikan. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang mereka, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan untuk mereka orang-orang yang kafir, bila mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni untuk mereka segala yang telah lalu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis, taubatu tajubbu ma qablaha, dan taubat itu tajubbu ma qablaha, menghapus apa yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu rahmat Allah Azza wa Jal terbuka bagi siapa yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan at-taubatun nasuh, taubat yang shadiqah, yang jujur, yang benar, yang murni, yang bersih, yang sungguh-sungguh benar-benar bertaubat karena Allah Azza wa Jal, bukan karena sesuatu yang lain. Dan juga Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ini merupakan hadis qudsi yang sangat agung, menunjukkan harapan yang besar, peluang yang besar untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jal. Tidak perlu seseorang berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang ghalaba 'alaihil khauf, orang yang dikuasai oleh rasa takut yang melampaui batas sampai memudarati dirinya. Dan ini juga sangat mengkhawatirkan. Ini juga seseorang yang dalam bahaya besar, karena dengan rasa takut yang berlebihan akan mengantarkan dia kepada su'udzan billah, akan mengantarkan dia kepada buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari itu segera orang tersebut diobati, dan obatnya adalah ar-raja, berikan kepada dia pengertian tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Berikan kepada dia motivasi untuk banyak berharap dari Allah Azza wa Jal. Peluang besar terbuka bagi orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan ar-raja, mengharap yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti yang Nabi katakan dalam hadis tadi, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan apa yang dia harapkan dan akan menyelamatkan dari apa yang dia khawatirkan, sehingga tidak perlu takut yang berlebihan sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan untuk su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah hadis Nabi yang pertama kita baca pada kesempatan ini. Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia takut yang berlebihan sampai su'udzan kepada Allah, justru ini akan mencelakakan dia. Bisa jadi dia justru diazab karena itu. Tapi kalau dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan mengharap dari Allah rahmat yang besar, maka biiznillah dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunannya kepadanya. Fa'ala al-'asi al-maghrur al-mutamanni 'ala Allah ma'al i'rad, fa amma al-'asi al-maghrur al-mutamanni 'ala Allah ma'al i'rad 'an al-'ibadah fala yanbaghi an yusta'mala fi haqqihi illa adwiyatul khauf. Adapun selain dua orang ini, dua golongan manusia ini, yaitu seorang yang al-'asi al-maghrur, seorang yang maksiat, al-maghrur yang tertipu, terkecoh dengan harapan-harapan, al-mutamanni 'ala Allah yang berangan-angan terhadap Allah Azza wa Jal untuk mendapat ampunannya, tapi bukan raja, bukan mengharap, namun at-tamanni, angan-angan. Dan kita telah ketahui pada kesempatan sebelumnya bahwa seorang yang mengharap adalah orang yang berusaha, orang yang melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan beramal saleh, innal ladzina amanu wahajaru, berhijrah, wajahadu, berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Adapun yang hanya berharap dalam arti berangan-angan untuk mendapat rahmat Allah tanpa dia usaha, maka ini hanya al-amani. Nah, orang yang seperti ini ma'al i'rad 'anil ibadah, bersamaan dengan itu dia berpaling dari ibadah, fala yanbaghi an yusta'mala fi haqqihi, maka tidak pantas untuk diberikan kepada dia kecuali adwiyatul khauf, obat berupa pemberian rasa takut kepadanya. Kalau orang seperti itu diberi dawa'ur raja, obat berupa ar-raja, rasa berharap yang besar dari Allah, maka bisa jadi membuat dia semakin berangan-angan dan semakin jauh dari amal saleh dan ibadah. Sehingga orang yang seperti ini yang tepat untuknya adalah adwiyatul khauf, obat-obat dengan diberi rasa takut, dibesarkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia sadar bahwa di hadapannya ada ancaman-ancaman yang menakutkan. Apalagi bagi orang yang tidak beramal saleh, yang hanya berangan-angan, sehingga dengan besarnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal mungkin akan menggugahnya untuk segera beramal. Fa inna adwiyatal ar-raja tuqlabu fi haqqihi sumuma, karena obat ar-raja, berharap dari Allah Azza wa Jal dengan harapan yang besar, tuqlabu fi haqqihi, pada orang yang seperti itu akan berbalik menjadi sumum, akan menjadi sumum, yakni racun. Ya, yakni ketika ini diletakkan bukan pada tempatnya. Walaupun secara umum seseorang tetap antara khauf dan raja, namun seimbang, tidak lebih salah satunya sehingga oleng. Ya, seperti orang yang al-amani, menguasai dirinya, kemudian ia dengan itu ditambahi dengan raja, bisa membuatnya semakin jauh daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Kama annal asal shifa'un liman ghalabat 'alaihi al-burudah, ibaratnya seperti al-asal, madu, shifa'un liman ghalabat 'alaihi al-burudah, karena mungkin madu ini tabiatnya hangat, panas, maka ini menjadi obat bagi orang yang ghalabat 'alaihi al-burudah, yang lebih dominan pada dirinya al-burudah, rasa dingin. Seorang yang mungkin tabiatnya dingin akan terobati dengan al-'asal yang tabiatnya hangat. Mudirrun liman ghalabat 'alaihi al-hararah, dan bisa bermudarat justru bagi orang yang lebih dominan padanya sifat hararah. Ketika ada orang yang tabiatnya hararah, panas, kemudian diobati dengan madu, mungkin tidak tepat dan mungkin bisa bermudarat. Nah, itulah ibaratnya, yakni ketika roja diberikan atau dikuatkan pada orang yang tidak tepat padanya dikuatkan rasa roja tersebut. Walihada yajibu an yakuna wa'idun nas mutalattifan nadiran ila mawadi'il ilal. Oleh karena ini, suatu hal yang mesti, yajib, an yakuna wa'idun nas, orang yang tugasnya memberi mau'idah, nasihat kepada manusia, mutalattifan, agar dia talattuf, ya, bersikap lembut, bersabar, nadhiran ila mawadhi'il ilal, dia melihat ke tempat-tempat al-ilal, penyakitnya seseorang, yakni dia perhatikan pada masing-masing orang illahnya di mana, inti penyakitnya pada hal apa. Ibarat seorang dokter ketika mengobati, dia harus memeriksa sehingga mengetahui apa hakikatnya sakit yang diderita pasiennya. Setelah dia mengetahui sebabnya, baru dia obati dengan obat yang tepat. Begitu pula seorang yang menjadi penasihat bagi umumnya manusia, seorang yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umumnya manusia, maka dia mesti mengerti mawadhi' al-ilal. Orang ini kekurangannya di sini, penyakitnya di sini, penyakit kalbunya, maka diobati dengan sesuatu yang tepat. Yang lain, dari sisi yang lain, diobati dengan obat yang lain. Nah, dengan ini dia akan berhasil memberikan bimbingan-bimbingan kepada umumnya manusia. Mu'alijan kulla illatin bima yaliku biha, mengobati tiap penyakit dengan sesuatu yang pantas, yang tepat, yalik. Wahada zaman la yambagi an yusta'mala fihi ma'al khalqi asbabur raja. Wahada zaman, dan waktu ini, zaman ini, la yambagi, tidak sepantasnya digunakan padanya bersama umumnya manusia asbabur raja, sebab-sebab yang membuat orang semakin berharap kepada Allah Azza wa Jal. Yani umumnya manusia di masa ini, mereka menggampangkan maksiat-maksiat. Mereka seolah tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan banyak dikuasai oleh al-amani, angan-angan, seolah-olah dirinya tidak berdosa. Kalaupun berdosa, seolah-olah pasti diampuni, dan ketika mati kelak akan mendapat tempat yang mulia. Umumnya manusia merasa seperti itu karena berbagai hal yang melalaikan mereka dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, dari ilmu, sehingga membuat mereka jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kondisi manusia yang seperti ini, kalau lebih banyak diberi ar-raja, harapan-harapan besar, membuat mereka semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, membuat mereka semakin merasa aman dari ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal. Justru apa yang mesti disampaikan kepada mereka pada umumnya masyarakat yang seperti ini? Balil mubalaghatu fit takhwif, perlu diberikan at-takhwif, pemberian rasa takut, ancaman-ancaman al-mubalaghah yang cukup kuat, yang banyak, agar tumbuh pada diri mereka rasa takut. Tentunya sekali lagi bukan berarti tidak disampaikan kepada mereka ar-raja, namun ya di sini ketika kita lihat dua sayap tidak seimbang, di mana sayap raja lebih dominan, maka kita perlu kuatkan sayap khauf. Sebaliknya ketika sayap khauf lebih kuat, kita perlu kuatkan sayap raja. Nah, begitulah seorang menghadapi masyarakat. Wa innama yadhkurul wa'idu fadilata asbabir raja idza kana maqsuduhu istimalatal qulubi ilaihi li islahil mardha. Dan hanyalah seorang wa'id, penasihat, menyebutkan keutamaan-keutamaan, sebab-sebab mendapatkan yakni harapan-harapan besar, bila maksudnya adalah istimalatul qulub ilaih, untuk menarik, istimalah, membuat condong kepadanya, membuat qulub, qalbu, condong kepadanya, menarik simpati orang-orang, li islahil mardha, demi tujuan memperbaiki orang-orang yang sakit qalbunya. Waqad qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, innamal alimu alladhi la yuqnitun nasa min rahmatillah wa la yu'minuhum makrallah. Innamal alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu adalah yang la yuqnitun nasa min rahmatillah, tidak membuat orang-orang putus asa dari rahmat Allah azza wa jal, wa la yu'minuhum makrallah, dan tidak membuat mereka merasa aman dari makar Allah azza wa jal bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini yakni seorang wa'id betul-betul mengupayakan keseimbangan antara al-khauf wal-raja, mengharap al-raja wal-khauf dan rasa takut. Idza arafta hadha, bila engkau telah tahu hal ini, fa'alam, maka ketahuilah pula, anna min asbabir raja, bahwa di antara sebab-sebab mendapatkan harapan, peluang, ma huwa min tariqil i'tibar, ada yang dari jalan i'tibar, yakni at-tafakkur, berfikir, ya, mencermati. Wa minha ma huwa min tariqil akhbar, dan ada juga dari jalan al-akhbar, berita-berita dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Amal i'tibar, adapun jalan yang pertama yaitu i'tibar dengan berfikir, dengan merenungi, dengan menghayati. Bahwa an yata'ammal, yaitu seseorang memperhatikan, jami'a ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan, min asnafin ni'am, dari berbagai nikmat Allah azza wa jalla, fi kitab syukur, dalam kitab syukur yang pernah kita bahas, dilihat kembali apa yang disebutkan di sana, renungi nikmat-nikmat Allah azza wa jalla atasnya, nikmat yang begitu banyak yang ada pada diri kita, tubuh kita, fisik kita, dan segala keperluan kita, semuanya Allah berikan kepada kita. Maka itu perlu dihayati, perlu dipikirkan, direnungi. Fa idza 'alima la ta'ifallah ta'ala bi'ibadihi fid dunya, sehingga apabila dia telah tahu bagaimana kelembutan Allah kepada hamba-hambanya di dunia, dengan diberikannya kepada mereka berbagai nikmat dan karunia, segala kebutuhan Allah berikan, wa ajaiba hikmatihi allati ra'aha fi fitratil insan, dan dia juga telah mengetahui keajaiban hikmah-hikmah Allah yang Allah azza wa jal berikan pada fitrah manusia, wa anna lutfahul ilahi lam yuqsar ala ibadihi fi daqa'iq masalihihim fid dunya, dan juga bahwa kelembutan Allah azza wa jal kelembutan ilahi. Lam yuksar an ibadihi, tidak dibatasi dari hamba-hambanya pada urusan-urusan di dunianya saja. Fidaqa'iq masalihim fid dunya, pada urusan-urusan mereka yang detail-detail di dunia saja, bahkan sampai di akhirat tentunya. Walam yarda antafutahum ziyadat fi rutbah, fakaifa yarda siyaqatahum ilal halakin mu'abbad, fa inna man latafa fid dunya yaltufu fil akhirah li anna mudabbir ad-daraini wahidun. Lam yarda, dan Allah tidak ridha, antafutahum ziyadati rutbah, untuk melewatkan mereka berbagai tambahan-tambahan dalam rutbah, tingkatan-tingkatan atau yang lebih dari apa yang telah diberikan kepadanya. Fakaifa yarda siyaqatahum, bagaimana Allah akan ridha menggiring mereka kepada kebinasaan yang abadi. Ya, ketika di dunia sudah sebegitu banyak nikmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan Allah Azza wa Jalla tidak hanya mencukupkan itu, bahkan Allah menginginkan untuk lebih daripada itu, ditambah lagi, ditambah lagi, yang kurang diampuni, yang salah dimaafkan. Bagaimana kemudian Allah akan ridha memasukkan mereka ke dalam an-nar, ya, sementara di dunia sudah Allah sayangi mereka. Fa inna man latafa fid dunya yaltuhu fil akhirah, maka sungguh zat yang memberikan kelembutannya di dunia, dia akan memberikan kelembutannya di akhirat. Li anna mudabbir ad-daraini wahid, karena pengatur dua negeri, dunia dan akhirat ini satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah memberikan kenikmatan dan kelembutannya di dunia, kita harapkan juga Allah Azza wa Jalla akan memberikannya di akhirat. Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan Allah Maha tahu siapa yang Allah berikan rahmat kepadanya. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kasih sayangnya di dunia dan di akhirat, sehingga kita masuk ke dalam jannahnya yang kekal abadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.